Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita semua kasih sayang dan rahmatnya, sehingga di sini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah. Barakallahu fikum. Semua ini adalah anugerah dan kenikmatan yang harus untuk kita syukuri. Syukur yang disertai dengan amalan. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih pada bab maja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Bab tentang bahwa sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada berhala-berhala, sesembahan selain Allah. Kemudian kita telah menyampaikan hadis Thauban. Thauban yang mana beliau ini salah seorang sahabat, dan di samping itu beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa melihat timur dan baratnya. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya mazuali minha, akan sampai kekuasaannya sampai pada yang diperlihatkan kepadaku barat dan timur. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwa perluasan Islam pada zaman, terkhusus pada zaman para sahabat dan pada zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah barakallahu fikum melebar ke timur dan ke barat, ke timur bahkan sampai ke wilayah Cina, dari mulai Irak, Iran, barakallahu fikum Afghanistan, bahkan sampai masuk ke India dan sampai ke negeri Cina. Bahkan diriwayatkan Abdullah bin Umar pernah tertahan 2 bulan di sana, tidak bisa kembali dikarenakan barakallahu fikum salju yang sangat tebal sehingga beliau tidak bisa beranjak dari tempatnya. Adapun daerah barat, barakallahu fikum, perluasan Islam sampai ke Mesir, Libya, barakallahu fikum Libya, Tunisia, Naam, Maroko, bahkan sampai ke negeri Spanyol dan Portugal. Barakallahu fikum. Itulah yang disebut dengan Maghrib al-Arabi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa'titul kanzaini al-ahmar wal-abyad, dan diberikan kepadaku dua jenis harta, al-ahmar wal-abyad, merah dan putih. Maksudnya di sini adalah emas dan perak. Yang mana yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan dari bangsa Romawi dan Persia. Dan sudah kita jelaskan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam di bawah pemerintahan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menguasai itu semua, mengalahkan kedikdayaan dua negara adidaya ketika itu, bangsa Persia dan Romawi. Mereka kalah dan mengakui kekuasaan Islam. Bahkan Raja Persia terbunuh dalam keadaan terhina, lari dikejar-kejar oleh pasukan kaum muslimin, dan dia pun mati dalam keadaan terhina. Bukan mati dalam perperangan, akan tetapi mati dibunuh oleh seorang begal yang ingin menguasai harta perhiasan yang tertempel pada tubuhnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan sesungguhnya saya meminta kepada Rabbku untuk umatku. Nabi meminta kepada Allah untuk kemaslahatan umatnya, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, bersemangat untuk kebaikan dan kemaslahatan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sungguh sangat penyayang dan sangat pengasih. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan di sini beliau meminta kepada Allah, memohon untuk kemaslahatan umatnya. Alla yuhlikaha bisanatin abi'amatin, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatnya, umat Islam, dengan paceklik yang merata. Barakallahu fikum, tidak pernah terjadi sampai sekarang ini. Kalaupun ada paceklik di beberapa daerah kaum muslimin, tapi hanya di beberapa titik atau di beberapa tempat saja, tidak merata. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah membinasakan barakallahu fikum Bani Israel, atau membinasakan, menimpakan paceklik kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, Nabi SAW meminta kepada Allah agar tidak ditimpakan paceklik yang merata kepada kaum muslimin. Wa alla yusallita 'alaihim aduwan min anfusihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengkuasakan musuh, tidak menjadikan musuh selain dari kaum muslimin berkuasa atas kaum muslimin, sehingga mereka menguasai seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum, membinasakan mereka, membunuh mereka dan menawan mereka, menimpakan kejelekan-kejelekan kepada kaum muslimin. Nabi meminta kepada Allah agar tidak sampai terjadi demikian. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna rabbi qala, sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya Rabbku berkata, kata Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila saya telah memberikan ketetapan, sebuah ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak akan tertolak. Tidak akan ada yang bisa menolak atau membatalkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni a'taituka li ummatika alla yuhlikahum bisanatin bi'amatin. Sesungguhnya saya memberikan untukmu, demi kemaslahatan umatmu, saya mengabulkan doamu. Untuk kemaslahatan umatmu, saya tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang merata, merata kepada seluruh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan musim kemarau yang panjang, barakallahu fikum, kekeringan yang merata kepada seluruh kaum muslimin. Saya berikan kepadamu permohonan tersebut, saya kabulkan, kata Allah. Wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan saya tidak akan, barakallahu fikum, menjadikan musuh selain dari mereka, maksudnya dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang kufar, menguasai kaum muslimin. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka menguasai seluruh kaum muslimin, menguasai kaum muslimin, membunuh, menawan dan seterusnya. Mereka menimpakan kejelekan-kejelekan kaum muslimin. Saya tidak akan, barakallahu fikum, menetapkan demikian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walau istama 'alaihim man bi aqtariha, walaupun seluruh kaum musyrikin, orang-orang kufar berkumpul bersatu untuk memberikan madarat kepada kaum muslimin, maka itu tidak akan terjadi. hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, pengkabulan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus doa yang kedua, agar jangan sampai dari kalangan kufar menguasai kaum muslimin sehingga mereka dengan seenaknya membunuh, menawan dan seterusnya, menimpakan kejelekan-kejelekan kaum muslimin. Itu tidak akan terjadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta, akan tetapi sampai yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai apabila keadaan berubah yang mana kaum muslimin saling membinasakan, wayasbi ba'duhum ba'dan, mereka saling menawan dan saling menguasai di antara mereka, perperangan di antara mereka. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dikabulkan. Maka akan terjadi penguasaan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Mereka akan dikalahkan oleh orang-orang kufar. Barakallahu fikum, ini syaratnya. Yang demikian itu tidak akan terjadi kalau seandainya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, tidak ada peperangan di antara kaum muslimin. Akan tetapi kalau sampai terjadi peperangan di antara kaum muslimin, mereka saling membinasakan, bahkan saling menawan, barakallahu fikum, maka akibatnya akan ada orang-orang selain dari kaum muslimin akan menguasai kaum muslimin. Mereka akan membunuh kaum muslimin, menawan, menghinakan kaum muslimin, dan memberikan kejelekan-kejelekan yang lain kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah terjadi ketika kaum muslimin saling membunuh, saling berperang. Telah kita sebut bagaimana pertempuran yang terjadi, perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puluhan bahkan ratusan ribu yang meninggal akibat perebutan kekuasaan tersebut. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, mereka menggelarkan karpet tikar-tikar di atas kepala-kepala korban-korban perang tersebut dari musuh mereka, dari kalangan kaum muslimin, dan mereka berpesta pora di atas tikar-tikar yang mana di bawahnya adalah kepala-kepala dari kaum muslimin sendiri. Naam. Sampai terjadi demikian, dan akibatnya ada dan telah ada dari selain kaum muslimin mengalahkan kaum muslimin, memberikan kehancuran yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, na'am, walamma tafarraqat wa sara ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan, ketika kaum muslimin saling bertikai dan masing-masing dari mereka saling ingin menguasai dan ingin membinasakan, mereka menawan masing-masing mereka menawan sebagian yang lain, sallallahu alaihim aduan min anfusihim, Allah Subhanahu wa taala kuasakan musuh dari kalangan orang-orang kufar terhadap mereka, wa a'dhamu man sulita alaihim fihi fi ma a'lamu at-tattar, dan yang paling besar bencana yang diakibatkan musuh menguasai kaum muslimin atau mengalahkan kaum muslimin dari yang saya ketahui adalah kaum Tatar, bangsa Mongolia. Barakallahu fikum. Faqad sallatu 'alal muslimin taslitan la nadhira lahu fayuqal. Sungguh mereka telah menguasai kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Dikatakan innahum qatalu fi Baghdad wahdaha akthar min 500 alimin fi yaumin wahid. Diriwayatkan bahkan mereka sampai membunuh di negeri Baghdad satu saja, satu negeri itu saja di negeri Baghdad, lebih dari 500 ulama dalam satu hari. 500 ulama dalam satu hari. Ini khusus 6 ulama, belum rakyat jelatanya, rakyat biasanya, rakyat sipilnya, belum. Belum pasukan yang ikut berperang menghadapi Tatar. Barakallahu fikum. Terlebih dan terkhusus pada zaman 6 ketika cucu dari Genghis Khan, 6 berkuasa, Hulagu Khan, diriwayatkan. Wa hadza syai'un 'azimun. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Wa qatalul khalifah. Mereka membunuh khalifah, pemimpin kaum muslimin. Wa ja'alul kutuba al-islamiyah jisran ala dahri Dajlah. Yata'unaha biakdamihim wa yufsidunaha. Barakallahu fikum. Mereka menjadikan kitab-kitab islamiyah, nah, buku-buku para ulama, karya tulis para ulama, mereka lemparkan ke sungai Dajlah dan mereka jadikan sebagai jembatan, nah, untuk menyeberangi sungai tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sungai, diriwayatkan ketika itu, berubah warnanya, berubah karena tinta-tinta dari kitab-kitab para ulama yang dilemparkan dan juga diakibatkan darah-darah yang mengalir. Nah, sehingga banyak sekali diriwayatkan dari biografi ulama, nah, bahwa ulama fulan punya kitab ini dan itu yang beliau tulis. Barakallahu fikum. Akan tetapi telah dicari sekian lama, tidak ada, tidak ada kitab tersebut. Dan mungkin, dan para ulama menyebutkan, mungkin saja itu di antara kitab-kitab yang terbuang di sungai Dajlah akibat serangan orang-orang kufar ketika itu. Barakallahu fikum. Wa kanu ya'tuna ilal hawamil wa yabqaruna butunahum. Mereka mendatangi wanita-wanita hamil dan mereka membelah perut-perut mereka. Wa yukhrijuna auladahunna yataharrakuna amamahum fayaqtulunahum. Mereka mengeluarkan janin-janin dari perut-perut ibu-ibu hamil tersebut. Mereka dan ibu-ibu hamil tersebut dibunuh dalam keadaan mereka melihat anak yang keluar dari janin mereka, dari perut mereka itu bergerak-gerak. Naam. Wa hiya hayyatun tushahadu hatta tamut. Dia melihat kejadian demikian, barakallahu fikum, si ibu hamil tersebut sampai dia meninggal. Luar biasa kehinaan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum muslimin. Diriwayatkan bahkan seorang Tatar masuk ke dalam sebuah ruangan yang di situ berisi 100 kaum muslimin, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Naam. Namun tidak ada satu pun yang berani melawan satu orang Tatar tersebut, sehingga satu persatu dibunuh tanpa satu orang pun yang berani. Nah, barakallahu fikum. Dan juga bahkan diriwayatkan bagaimana kehinaan yang Allah timpakan kepada kaum muslimin akibat penyelewengan dan kemaksiatan mereka. Barakallahu fikum. Datang seorang Tatar masuk dalam sebuah gang di Baghdad dan dia berteriak meminta seluruh kaum muslimin untuk keluar dari rumah-rumahnya. Mereka pun keluar. Dan dia perintahkan satu orang untuk meletakkan kepala di atas sebuah batu. Kemudian satu orang diperintahkan untuk mengangkat batu tersebut dan dilemparkan kepada kepala saudaranya seorang muslim tadi. Demikian seterusnya. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Naam. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Athir. Adapun yang tadi kita sebutkan adalah Ibnul Kathir. Naam, sahibut tafsir. Naam, penulis dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Adapun sekarang adalah Ibnul Athir di dalam kitabnya Al-Kamil, dinukilkan di sini oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Naam, laqad bakitu iddata sinin. Naam. Al-Imam Ibnul Athir menyebutkan saya tertahan sampai beberapa tahun. Mu'ridan an dzikri hadhil haditsah isti'zaman laha karihan li dzikriha. Saya tak tertahan sampai beberapa tahun, enggan untuk menceritakan kisah ini karena tidak kuasa tidak sanggup untuk menceritakannya. Nah, kata Imam Ibnu Al-Athir, fa ana uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Saya memajukan satu kaki dan saya memundurkan kaki yang lainnya. Nah, enggak sanggup dan tidak kuasa menyebutkan dan menyebutkan kisah tersebut. Padahal ini adalah sejarah. Barakallahu fikum. Famanilladzi yashulu alaihi na'yul Islam wal muslimin? Siapa yang sanggup atau mudah baginya untuk menceritakan na'am bencana yang menimpa Islam dan kaum muslimin sampai demikian? Na'am. Barakallahu fikum. Wa manilladzi yahunu alaihi dzikru dzalik? Dan siapa yang mudah baginya untuk menyebutkan berita demikian? Faya laita ummi lam talidni. Andai ibu saya tidak pernah melahirkan saya, kata Al-Imam Ibnul Katsir, karena tidak kuasa untuk menceritakan atau mengingat kisah itu. Wa ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Dan andai saya telah meninggal sebelum kejadian tersebut sehingga saya terlupakan. Illa anni hathani jama'atun minal asdiqa ala tasdiriha wa ana mutawaqqifun. Kecuali hanya saja sebagian dari teman-teman terus menyuruh dan mendukung saya untuk menulis kisah itu. Barakallahu fikum, wa ana mutawaqqifun, dan saya pun tawakuf, tidak berani pada awalnya. Tsumma raaitu anna dzalika la yajdi. Kemudian saya melihat bahwasanya yang demikian itu tidak perlu untuk dikhawatirkan, atau maksudnya penting dan harus untuk disebutkan sebagai bahan untuk dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin. Wa dzakara kalaman tawilan wa waqa'i' mufajjatan. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Al-Athir menyebutkan, barakallahu fikum, kisah yang panjang, cerita yang panjang, kejadian yang sungguh sangat menakutkan dan mengagetkan. Wa man arada mazidan min dzalik, dan barang siapa yang ingin lebih membacanya, lebih memahami tentang kejadian tersebut, maka lihatlah kepada kitab yang disebutkan tadi, yaitu kitab Al-Kamil yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir. Bahkan diriwayatkan kaum muslimin yang terbunuh pada kejadian Baghdad, belum lagi di daerah-daerah Afghanistan, wilayah-wilayah yang dilewati oleh orang-orang Tatar sampai mereka masuk ke negeri Baghdad. Naam, barakallahu fikum. Untuk di negeri Baghdad saja sampai sekian juta kaum muslimin yang meninggal. Nah, dalam satu kali serangan, barakallahu fikum, mereka sampai menguasai Ad-Dimash. Terus mereka beranjak, terus berjalan sampai ke Syam, dan mereka tertahan di sana, Ad-Dimash. Dan mereka ingin memasuki wilayah Mesir, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, melalui raja yang menguasai di negeri Mesir tersebut. Dan raja itu pun juga mengusir bangsa Tatar dari daerah Dimash, barakallahu fikum. Sampai-sampai diriwayatkan, nam bau busuk akibat malapetaka yang menimpa kaum muslimin pada tragedi Baghdad ketika itu, bau busuk itu sampai ke negeri Syam. Dan menyebarlah penyakit-penyakit yang menular ketika itu. Musibah di bawah musibah, waliyadzubillah. Terjadi yang demikian, ikhwani fiddin, diakibatkan perselisihan dan perpecahan dari kaum muslimin, dan itu pun juga tidak lepas dari, barakallahu fikum, upaya seorang pengkhianat dari seorang Syiah Rafidah Ibn al-Alqami, seorang wazir, seorang menteri, nam Wazirus Su' Ibn al-Alqami, yang dia memudahkan jalan bagi bangsa Tatar, barakallahu fikum. Bahkan khalifah diriwayatkan terbunuh dalam keadaan kepalanya dibenamkan ke dalam air. Nah, oleh orang-orang Tatar tersebut, barakallahu fikum. Dia memberikan kemudahan dan rahasia-rahasia kepada bangsa Tatar, barakallahu fikum, untuk menguasai kaum muslimin. Ini bagaimana bentuk barakallahu fikum permusuhan orang-orang Syiah Ar-Rafidah terhadap kaum muslimin. Dan sungguh dia akan memukul beban dosa dari korban-korban yang terbunuh pada kejadian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menyatukan kaum muslimin di atas akidah dan manhaj yang benar, ala akidatin wahidah, sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.